saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa pernah terjadi musim kering selama setahun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya datang suatu hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan salat Jumat bersama. Anas mengatakan, ada seseorang yang masuk masjid dari pintu tepat depan mimbar pada hari Jumat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berdiri berkhutbah. Kemudian dia menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hewan ternak banyak yang mati. Tanah pecah-pecah tidak bisa dilewati. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kami." Spontan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau dan membaca doa. Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Anas melanjutkan kisahnya. Demi Allah, sebelumnya kami tidak melihat ada mendung di atas, tidak pula awan tipis, dan langit sangat cerah. Tidak ada penghalang antara kami dengan Bukit Sal. Namun tiba-tiba muncul dari belakangnya awan mendung seperti perisai. Ketika mendung sudah persis di atas kita, turunlah hujan. Anas menegaskan, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian pada hari Jumatnya, datang seseorang dari pintu yang sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbah, dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, banyak binatang ternak yang mati dan jalan terputus. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan hujan." Kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma hawalaina wa la alaina." Allahumma 'alal akami wal jibali wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish shajar. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan tidak di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, pegunungan, dataran tinggi, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Tiba-tiba hujan langsung berhenti. Kami keluar masjid di bawah terik matahari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa ketika terjadi banjir akibat terlalu sering hujan. Doa ini bisa kita baca dalam kondisi banjir seperti yang terjadi di banyak tempat, dengan harapan semoga Allah tidak menimpakan hujan itu sebagai azab, namun menjadi rahmat. Hujan itu turun di tempat yang subur dan bermanfaat bagi tanaman. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Wa fihi dalil 'ala ad-du'a li imsaki dararil matar, kama istuhibba ad-du'a li nuzulihi 'inda inqita'i, fa innal kulla mudhir." Hadis ini merupakan dalil bolehnya berdoa memohon dihentikan dampak buruk hujan, sebagaimana dianjurkan untuk berdoa agar turun hujan ketika lama tidak turun, karena semuanya membahayakan. Dinukil dari Ihkamul Ahkam. Jika doa tadi terlalu panjang, kita bisa membaca bagian depannya saja. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan tidak di atas kami. Kita bisa membaca doa ini berulang-ulang. Juga dianjurkan bagi khatib untuk membaca doa ini ketika sholat Jumat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tadi. Allahu a'lam. Sumber konsultasisyariah.com. Nasihatku untukmu.